Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, lanjutkan pembahasan kitab أعلام السنة المنشورة li'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada penjelasan dan perincian syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu pertanyaan yang ke-20 dan beberapa pertanyaan berikutnya. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelum ini, penjelasan singkat tentang syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu ada 7 syarat. Yang 7 syarat itu harus dipenuhi agar syahadat seseorang bermanfaat. Bila mana salah satu daripada 7 syarat itu tidak terpenuhi, maka syahadat seseorang sia-sia. Kemudian pada beberapa penjelasan berikut ini, insyaallah akan disebutkan dalil dari masing-masing syarat tersebut. Apa dasarnya? Mengapa mesti ada syarat al-ilmu, mengapa mesti ada syarat al-yakin, dan seterusnya. Tidak lain syarat-syarat tersebut kecuali berdasarkan ayat maupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa halal itu mesti ada. Dijelaskan oleh Syekh Al-Hafidz Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kata beliau, soal yang ke-20, soal ma dalil ishtirati al-ilm min al-kitabi wa sunnah, apa dalil disyaratkannya ilmu min al-kitab wa sunnah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi. Apa dasarnya, landasan dari Al-Quran dan hadis tentang syarat al-ilmu? Artinya syarat al-ilmu yaitu kita wajib mengetahui makna la ilaha illallah. Al-jawab, qaulullah ta'ala illa man syahida bil haqqi ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamun bi qulubihim ma'na ma nataqu bihi bi alsinatihim wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al jannah. Rawahu Muslim. Beliau mengatakan jawabannya adalah Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zukhruf ayat 75, illa man syahida bil haqq, kecuali seseorang yang bersyahadat dengan kebenaran. Apa makna dengan kebenaran? Ai bila ilaha illallah, bersyahadat dengan la ilaha illallah. Wahum ya'lamun, sedang mereka dalam keadaan mengetahui. Apa maksudnya? Biqulubihim, mengetahui dengan kalbu mereka. Ma'na ma nataqu bihi, makna yang mereka ucapkan itu. Bi'alsinatihim, yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Wa qaulun nabi, juga dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah, siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, demikian disebutkan oleh beliau rahimahullah secara singkat dalil atas persyaratan al-ilmu, bahwa seseorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah harus mengetahui apa yang dia ucapkan, harus memahami syahadat yang dia persaksikan, yang dia ikrarkan. Artinya tidak boleh sekedar mengucap la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, tapi tidak tahu maksudnya. Sehingga kalau seperti itu, mungkin sekali dia tidak melakukan isi daripada syahadat la ilaha illallah. Mungkin sekali dia melanggar isi daripada makna atau kalimat la ilaha illallah. Nah, karenanya wajib dan bahkan merupakan syarat sahnya syahadat la ilaha illallah, dia harus berilmu tentang kandungan makna syahadat itu. Dasarnya, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Az-Zukhruf ayat yang ke-75, Allah mengatakan illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, yakni bersaksi dengan la ilaha illallah wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Bersaksi dalam keadaan mereka sudah tahu. Ya, dengan jelas ayat menyebutkan ini, wahum ya'lamun, mereka tahu. Berarti kalau mereka tidak tahu, persaksian mereka tidak dianggap. Dan juga ulama rahimahumullah menerangkan makna syahadat, ya. Syahida, bersaksi. Apakah sama kata bersaksi dengan berucap? Berbeda. Seorang sekedar mengucapkan, mungkin saja sekedar melafadzkan dengan lisannya, itu mengucapkan. Tapi kalau bersaksi, persaksian itu harus berdasarkan ilmu. Tahu dulu maksudnya, maknanya, kemudian dia yakini, baru dia ucapkan. Ini namanya bersaksi. Ya. Disebutkan misalnya dalam syarah hadis man syahida alla ilaha illallah dan seterusnya, dalam kitab Taisir al-Aziz al-Hamid disebutkan ay takallama bihadhihi al-kalimah 'arifan li ma'naha 'amilan bi muqtadaha batinan wa zahira. Seorang bersaksi artinya takallama bihadhihi al-kalimah, mengucapkan kalimat itu, arifan dimaknaha, dalam keadaan tahu maknanya, amilan limuktadaha, mengamalkan konsekuensi daripada kalimat itu, batinan wadhahira, secara batin maupun lahir. Ya, perhatikan kata-kata beliau ini, syarah dari Syekh Sulaiman bin Abdullah dalam kitab Taisir al-Aziz al-Hamid. Beliau menyebutkan bahwa syahida Bersaksi maknanya itu, mengucap dalam kondisi tahu maknanya, mengamalkan kandungannya lahir dan batin, bukan sekedar melafalkan dalam lisannya. Kemudian beliau juga menjelaskan, wa amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin limaknaha wala amalin bimuqtadaha fa inna dzalika ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun sekedar mengucap saja tanpa dia mengetahui maknanya, tanpa juga mengamalkan kandungannya, isinya, maka itu tidak bermanfaat bil ijma' dengan kesepakatan ulama. Bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Ya. Ingat apa kata beliau? Sekedar mengucap tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengamalkan kandungannya, maka itu tidak bermanfaat dengan kesepakatan ulama seperti itu semua. Beliau juga mengatakan, wa mujarradun nutqi bi syai'in la yusamma syahadatan bihi, dan sekedar mengucapkan sesuatu belum dikatakan bersaksi. Ya, perhatikan lagi, wa mujarradun nutqi bi syai' la yusamma syahadatan bihi. Sekedar mengucapkan sesuatu belum disebut bersaksi, belum disebut syahadat. Ya. Nah, ini hal yang penting sekali bagi kita. Dari kata syahadat itu sendiri, kemudian dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa al-ilm, mengetahui makna yang dipersaksikan, mengetahui makna yang diikrarkan, ini merupakan syarat sahnya. Kalau tidak, maka tidak sah. Seperti beliau katakan, ijma', sepakat para ulama, kalau mengucap saja tanpa mengetahui maknanya tidak manfaat. Ya. Disebutkan di sini oleh penulis juga, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bersaksi mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan mereka dalam keadaan tahu, bi qulubihim, tahu dengan kalbu mereka makna apa yang mereka ucapkan itu. Wa qaulun nabi, kemudian nabi juga bersabda dalam hadis, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tahu, ya'lamu an la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, di sini nabi SAW mengaitkan dukhul al-jannah, masuknya seseorang ke dalam al-jannah, dengan kondisi orang itu yang mati dalam kondisi tahu, ya'lam. Ya. Jadi tahu di sini tentunya diikuti dengan persaksian, ya, seperti yang disebutkan pada dalil-dalil yang lain. Artinya di sini penekanannya pada bab ilmu, ya, mengetahui bukan sekedar mengucapkan. Nah, kiranya dua dalil ini sudah cukup jelas, dan tentunya kalau kita gali dalil-dalil yang lain, insya Allah juga kita akan dapati di sana dalil-dalil yang cukup banyak, dan bisa mungkin kita rujuk pula ke kitab yang lebih besar karya penulis juga Hafidz bin Ahmad al-Hakim rahimahullah, yaitu kitab Ma'arijul Qabul. Ya, ada 3 jilid yang cukup besar. Bisa kita kembali ke kitab itu. Di sana insya Allah kita akan dapati tambahan-tambahan dalil atau keterangan. Kemudian berikutnya, pertanyaan ke-21, yaitu tentang dalil pensyaratan al-yaqin. Apa dalilnya? Kok disyaratkan juga al-yaqin? Ma dalil ishtiratil yaqin minal kitabi was sunnah? Apa dalil disyaratkannya al-yaqin? Dalil dari kitab Al-Kitab yakni Al-Qur'an Al-Karim was Sunnah dan Sunnah Nabi yakni hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Apa dalilnya? Kenapa seorang yang syahadat harus yakin benar-benar terhadap yang dia persaksikan, terhadap syahadatnya? Kalau ragu tidak boleh, kalau ragu tidak sah. Apa dalilnya? Jawab qaulullah azza wa jal. Jawabnya adalah firman Allah azza wa jal pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Innamal mu'minun, hanyalah kaum mukminin, alladzina amanu billahi wa rasulih, adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu bi amwali wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang sadiqun, yang benar-benar jujur. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima 'abdun, tidaklah berjumpa dengan Allah dengan membawa keduanya. 'Abdun, seorang hamba, ghairu syakin fihima, dalam keadaan ia tidak ragu pada keduanya. Illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, man laqita wara'a hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Man laqita, siapa yang engkau jumpai, wara'a hadzal ha'id, di belakang kebun ini, atau nah, ha'id bermakna kebun bisa, atau tembok ya, karena mungkin waktu itu kebun-kebun dipagari sehingga kadang disebut dengan al-ha'id ya, pagar, pagar kebun. Yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Mustaiqinan biha, dengan ia yakin dengannya. Qalbuhu, kalbunya yakin terhadap la ilaha illallah. Fabashshirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia dengan surga. Kilahuma fi sahih, kedua hadis itu ada dalam kitab as-sahih. Ya. Disebutkan dalam kitab sahih Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian disebutkan oleh penulis Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dalil tentang persyaratan al-yaqin. Ya, kembali kita sebutkan bahwa al-yaqin lawan daripada asyak, ya. Al-yaqin, yakin adalah lawan daripada keraguan atau kebimbangan. Seorang yang bersyahadat dengan kalimat syahadat harus dalam keadaan yakin, tanpa ada keraguan terhadap kebenaran kalimat syahadat dan maknanya. Kalau ada keraguan, maka tidak sah. Seperti keadaan orang-orang munafik yang mereka berislam, mereka mengucap syahadat, tapi mereka sesungguhnya ragu. Maka mereka tidak dianggap sebagai seorang muslim. Bahkan mereka dinyatakan sebagai orang yang kafir dan dikerak paling bawah di neraka Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, di sini dijelaskan oleh penulis rahimahullah dalil tentang syarat al-yakin adalah firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minun, hanyalah kaum mukminin. Disebutkan di sini dengan pendahuluan hayat dengan kata innama. Yang ulama menyebutkan bahwa innama berfaedah al-hasr, yang bisa kita terjemahkan ya dengan terjemahan hanyalah. Yang disebut kaum mukminin adalah siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Nah, disinilah mahalus syahid atau yang kita jadikan sebagai pembahasan utama. Allah mengatakan thumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu. Ya, iman kepada Allah dan Rasul dan tidak ragu. Yani mereka mantap, mereka kokoh dengan keimanan mereka. Wajahadu, lalu melakukan jihad fisabilillah dan seterusnya. Nah, intinya di sini dalam pembahasan kita adalah bahwa Allah mengatakan mereka yang betul-betul mukminin adalah yang tidak ada keraguan pada iman mereka. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau ada keraguan, mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman sesungguhnya. Ya. Dan Allah mengatakan pada akhir ayat ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Terpahami berarti kalau kurang dari sifat-sifat itu, di antaranya adalah mereka tidak yakin, atau dengan kata lain mereka ragu, berarti mereka bukan shadiqun. Mereka bahkan kadzibun, orang-orang yang berdusta. Lahiriahnya menampakkan keimanan, lisannya mengucapkan syahadat, tapi ada keraguan dalam dirinya. Maka iman mereka adalah iman yang bohong, iman yang dusta, tidak benar-benar imannya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kemudian sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi juga menyebutkan dengan tegas setelah beliau mengucapkan persaksian, beliau sendiri bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Beliau sendiri mengucapkan persaksian. Kemudian beliau menerangkan tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan keduanya ghayra syakin fihima, tanpa keraguan pada keduanya. Illa dakhala al-jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, di sini kita perhatikan ya, suatu keadaan yang Nabi sebutkan dalam persaksian orang itu, yaitu ghayra syakin fihima, tidak ragu pada keduanya dalam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada keraguan. Maka jaminannya adalah al-jannah, illa dakhala al-jannah. Nah, ini sama dengan kita harus yakin ya. Kalau ada keraguan berarti tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam al-jannah. Bahkan dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Na'udzubillah min dzalik. Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Nabi kepada Abu Hurairah, berpesan kepada beliau radhiyallahu anhu, siapa yang engkau temui di belakang pagar ini dan dia bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan biha. Mustaiqinan biha qalbuhu. Apa makna mustaiqinan biha qalbuhu? Yakin. Ya. Yakin. Fabashirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira dia dengan surga. Ini juga menyebutkan kepada kita tentang keharusan atau kewajiban al-yaqin, dan tanpa al-yaqin maka tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam al-jannah. Kiranya tiga dalil ini juga sudah cukup jelas bahwa kalau begitu memang menjadi suatu syarat ya, yang tidak bisa tidak seseorang yang syahadat harus betul-betul yakin. Kemudian persyaratan bagi syarat berikutnya yaitu al-inqiyad. Pertanyaan yang ke-22, ma dalil ishtirati al-inqiyad minal kitab was sunnah? Apa dalil persyaratan inqiyad dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ya. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa al-inqiyad merupakan salah satu syarat juga. Apa makna al-inqiyad? Al-inqiyad yakni mengikuti, ya. Tidak ada penolakan sama sekali. Ya. Disuruh ibaratnya jalan ke depan ya dia ikut, ya, disuruh kemana dia ikut. Syahadat la ilaha illallah berkonsekuensi begini dan begini, selalu dia ikuti. Tidak ada penolakan. Ini makna inqiyad. Ibarat yakni mungkin untuk memahami makna inqiyad, ya, disebutkan bahwa salah satu sifat mukmin itu adalah selalu inqiyad. Ya, Nabi katakan salah satu sifat mukmin, fa innamal mu'min kal jamalil anif haitsu qida inqada. Ya. Bisa kita gambarkan di sini makna inqiyad. Nabi mengumpamakan fa innamal mu'min, seorang mukmin itu kal jamalil anif, seperti unta yang nurut. Ya, seperti ibaratnya itu unta yang nurut. Haitsuma qida inqada, kemana diikat kemudian ditarik, dia nurut kemana saja. Nah, itu makna inqiyad. Ya, Nabi perumpamakan seorang mukmin seperti itu, unta yang nurut, diikat, ditarik ke depan ikut, diajak ke kanan, ke kiri, terus selalu ikut. Sama sekali tidak ada penolakan. Ini makna inqiyad. Ya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dengan hadis tadi mungkin tergambar kepada kita makna inqiyad lebih jelas, ya. Seorang mukmin dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan, dia inqiyad. Berarti ia selalu nurut. La ilaha illallah berkonsekuensi tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Siap, nurut. Syahadat la ilaha illallah berkonsekuensi enggak boleh memberikan sesajen kepada kuburan, kepada tempat yang dikeramatkan. Siap, nurut. Ya. Syahadat la ilaha illallah mengharuskan kita untuk beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah. Siap, nurut. Selalu begitu. Ya, tidak ada penentangan sama sekali terhadap kalimat la ilaha illallah dan makna-makna yang terkandung padanya. Ini inqiyad. Kalau ada sifat membelotnya, ya, suruh ngucap mau, suruh sholat mau, puasa mau, zakat mau, tapi jangan berikan sesajen kepada itu berhala. Wah, yang ini jangan dulu. Berarti tidak inqiyad. Ya. Berarti enggak nurut dalam bab ini. Padahal ini bab yang sangat penting dalam makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Suruh iman kepada rububiyah Allah, iman. Suruh iman kepada uluhiyah Allah bahwa Allah lah yang satu-satunya berhak diibadahi, kurang nurut. Karena masih ibadah kepada selain Allah, berarti tidak inqiyad. Ya, suruh beriman kepada asma wa sifat, Allah punya asma wa sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. punya sifat-sifat dan yang macam-macam. Suruh beriman dengannya. Ternyata untuk sifat-sifat ini saya tidak beriman. Nah, tidak inqiyad. Ya. Yukhsha 'alaih. Sangat dikhawatirkan. Ya. Seperti dijelaskan oleh ulama dalam bab ini. Ya, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pada dasarnya yang tidak beriman ya, yang tidak inqiyad dalam bab ini, ya dia bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim pada dasarnya. Ya. Ala kulli hal, di sini tergambar insyaallah dengan jelas insyaallah makna inqiyad tersebut ya. Jadi inqiyad yang seperti ini merupakan syarat, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Hanya saja sekarang kita perlu menggali lebih jauh. Belajar lebih tekun, mendalam apa konsekuensi daripada la ilaha illallah untuk kita selalu inqiyad padanya dan tidak membangkang atau membelot darinya. Nah, apa dalil keharusan untuk inqiyad? Beliau menyebutkan al-jawab. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Surat Luqman ayat yang ke-22. "Wa may yuslim wajhahu ila Allah," dan siapa yang yuslim wajhahu ila Allah, yuslim berserah diri ya, menyerahkan sepenuhnya wajahnya kepada Allah Azza wa Jal, yakni menghadap hanya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, berbuat baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, tali yang kuat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Seseorang dari kalian tidak beriman hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya menjadi taba'an, pengikut, lima ji'tu bihi, terhadap apa yang ku bawa, terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini paling tidaknya dua dalil dalam bab ini, yakni keharusan inqiyad terhadap makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, dalil yang pertama adalah surat Luqman ayat 22, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang yang yuslim wajhahu ilallah, yakni apa tadi kita sebutkan, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah. Ini dengan kata lain, yakni tauhidnya dia ya, betul-betul menghadap hanya kepada Allah, tunduk patuh ya, menurut dan tidak membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Semua niat-niat ibadahnya hanya karena Allah semata. Tujuan-tujuan ibadahnya hanya kepadanya. Nah, ungkapan ini menunjukkan ketundukan, inqiyad, yuslim wajhahu, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kepasrahan yang seperti ini jelas artinya adalah apa? Ketundukan. Tidak ada sikap pembangkangan, sikap apa membelot dari apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, terutama dalam bab tauhid la ilaha illallah. Wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan, berbuat baik. Dalam sebagian tafsir muhsin di sini yakni ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga menggabung antara tauhid dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesungguhnya juga dengan kata lain merupakan kandungan dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tauhid dan ittiba. Yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia dengan itu berarti telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yu'minu ahadukum, seseorang dari kalian tidak dikatakan beriman hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti yang kubawa. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang kubawa. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini secara makna dengan jelas menunjukkan bahwa hawa nafsu manusia harus tunduk semuanya kepada yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang beliau ajarkan. Hawa nafsu manusia seperti yang kita tahu pada diri-diri kita, ya, keinginan jiwa kita. Yang keinginan jiwa kita seringkali menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Nah, kita tidak dikatakan beriman kalau kita masih mengikuti hawa nafsu dan bertentangan dengan syariat. Baru dikatakan beriman dengan benar-benar kalau hawa nafsu kita ini semuanya tunduk. Kita kalahkan kemauan jiwa kita, pribadi kita, demi mengikuti syariat. Baru dikatakan benar-benar beriman. Nah, apalagi kalau kaitannya mengikuti konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Ini suatu yang mesti dan ini paling utama, tidak bisa tidak. Hadis ini secara sanad ada perselisihan di antara ulama tentang derajatnya, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Namun secara makna hadis ini benar. Artinya kandungan riwayat ini tidak ada pertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam agama kita, bahkan sangat sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam agama kita. Ya, sehingga sekalipun seandainya menurut mereka yang mendhaifkan hadis ini secara riwayat, tapi secara makna hadis ini tidak tertolak. Ya. Dan ternyata sebagian ulama ada yang menghasankan atau mensahihkan. Baik. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ke-23 terkait dengan syarat yang lain, yaitu istirahat al-qabul. Ya. Pensyaratan al-qabul yaitu menerima kalimat la ilaha illallah dengan segala makna dan konsekuensinya dan tidak menolaknya. Apa dasar atau dalil terhadap pensyaratan ini? Ma dalilu istiratil qabul minal kitab was sunnah? Apa dalil pensyaratan al-qabul? Dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Al-qabul yang kita artikan menerima lawan daripada ar-radd. Al-qabul al-munafi lir-radd. Ya, al-qabul yang meniadakan atau bertentangan dengan lawannya, yaitu ar-radd. Ar-radd menolak. Nah, al-qabul ya, sejak awal dia menerima kalimat la ilaha illallah, tidak ada penolakan. Adapun ar-radd, ya disuruh mengucapkan sudah tidak mau, menolak. Apalagi mau mengimani dan seterusnya. Ya. Jadi ar-radd yang itu lawan daripada qabul, memang tidak mau nerima sama sekali. Dan ini sikap orang-orang musyrikin. Annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwa mereka bila diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka bersikap sombong. Artinya enggak mau, sama sekali enggak mau. Beda dengan munafik. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mau. Mereka mengucapkannya, mereka bersaksi dengannya, tapi mereka cacat pada bab yang lain, ya, keraguannya dan lain-lain, atau bahkan tidak ada inkiyat pada diri mereka. Adapun musyrikin sejak awal, annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah sombong, sudah memang sejak awal enggak mau mengucap. Dan mereka bahkan mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kami mesti meninggalkan sesembahan-sesembahan kami di sya'irin majnun demi mengikuti seorang penyair yang gila. Ya. Jadi justru di sini orang-orang musyrik tahu konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah, dan mereka tidak siap melakukan konsekuensi itu, tidak siap ingkiyad. Ya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah langsung berarti, nah, mereka punya kesimpulan dan mereka tahu konsekuensinya. Kalau saya mengucap la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah semuanya, dan ibadah hanya kepada Allah saja. Siap, mereka tidak siap. Berarti mereka tidak siap ingkiat kepada kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka menolak sejak awal. Ya, beda dengan orang-orang munafik yang mengucap la ilaha illallah, siap mengucapkannya, tapi tidak ada ingkiat pada diri mereka. Ya, disebutkan di sini jawab atas pertanyaan tadi, apa dalilnya? Dalilnya qala Allah taala fi sya'ni man lam yaqbalha. Allah azza wa jal berfirman terkait orang yang tidak menerima la ilaha illallah. Firman Allah azza wa jal pada surat As-Saffat, di sini beliau sebutkan cukup panjang ya, tapi dengan ringkas, mulai dari ayat 22 sampai 36. Ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa makan ya'budun, dan seterusnya. Kemudian ila qaulihi, sampai pada firman Allah azza wa jal. Ya, nanti antum bisa lihat kembali di ayat-ayat sebelumnya. Namun mahalus syahid yang menjadi titik pembahasan kita adalah ayat-ayat berikut ini, yaitu 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Bahwa mereka idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, yakni mereka diminta, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong. Artinya tidak mau menerima. Yakni mereka menolak, tidak mau mengucap sama sekali. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina. Apakah kami mesti meninggalkan tuhan-tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, li sya'irin majnun, demi mengikuti penyair yang gila? Nah, ini kondisi mereka. Dalil pertama. Dalil kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm, permisalan apa yang Allah utus aku dengannya, minal huda wal ilm, dari petunjuk dan ilmu, yakni permisalan ilmu yang Allah utus aku dengannya, petunjuk yang Allah utus aku dengan membawanya. Kama tali al-ghaisil katsir, ibarat seperti hujan yang lebat. Asaba ardan, yang menyirami bumi, suatu tanah. Fakana minha naqiyatan qabilatil ma fa ambatatil kala wal ushbal katsir. Maka di antara bumi itu ada yang bersih, menerima air, menyerapnya, lalu menumbuhkan ketumbuhan, rerumputan yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fa nafa'a Allahu bihi an-nasa fasharibu wa saqaw wa zara'u. Dan di antara tanah itu ada yang ajadib, yakni kering dan keras, ya. Amsakatil ma, yang menahan air. Air tidak meresap tapi tertahan padanya. Fanafa'allahu bihinnasa, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan itu. Fasyaribu, sehingga orang-orang bisa minum darinya, mengambil air darinya. Wasaqau, atau menyirami tanaman darinya. Wazara'u, dan bercocok tanaman dengannya. Wasaqau, dan minum atau menyirami. Fasyaribu wasaqau, wazara'u, menyirami. Wazara'u, dan menanam dengan air itu. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, innama hiya ti'an, la tumsiku ma'a wala tumbitu kala'a. Dan menimpa juga jenis yang lain dari tanah, yaitu ti'an. Ya, ti'an, yakni semacam apa, tanah yang di pantai, pasir, ya, tidak menahan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Ya, jadi tidak ada manfaat ketika air itu jatuh di situ karena tidak tertahan, ya, dan juga tidak terserap dan menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika matalu man faquha fi dinillah. Itu adalah permisalan, perumpamaan orang yang paham dalam agama Allah. Wa nafa'ahu, dan pemahaman itu bermanfaat baginya. Atau wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi, dan bermanfaat baginya ilmu yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa'allama, sehingga dia berilmu dan dia pun mengajarkan kepada orang lain. Wa matalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan itu adalah juga permisalan orang yang sama sekali tidak mengangkat kepalanya karena ilmu tersebut, atau dengan ilmu tersebut. Artinya tidak ada faedah sama sekali. Ya. Adanya ilmu yang sampai kepadanya tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat bagi orang lain. Walam yaqbal hudallah, dan tidak menerima petunjuk dari Allah. Alladhi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga hadis yang menggambarkan kepada kita tentang sikap orang-orang yang menerima ilmu yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kembali kepada masalah kita, tadi disebutkan bahwa syarat daripada la ilaha illallah, seorang adalah menerimanya dan tidak menolaknya. Dalil terhadap persyaratan ini adalah pertama firman Allah azza wajalla pada surat As-Saffat 35 dan 36. Itu sangat jelas, di mana digambarkan di situ, dijelaskan bahwa orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sama sekali. Ya, ini artinya menolak. Ini artinya menolak, tidak menerima, dan tentu dengan ini mereka sama sekali tidak masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil ini sudah cukup jelas bagi kita. Adapun hadis Nabi SAW di sini juga menguatkan bab ini bahwa kondisi manusia seperti itu. Digambarkan oleh Nabi SAW dengan tiga gambaran. Gambaran yang pertama dan kedua adalah gambaran orang yang bisa mengambil manfaat daripada ilmu dan ajaran yang disampaikan Rasulullah. Dan lebih utama lagi adalah syahadat yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita agar kita bersaksi dengannya. Ya. Perumpamaan yang pertama ibarat tanah yang subur, menerima air, meresapnya dan menumbuhkan tumbuhan, sehingga tumbuhlah dari situ tanaman-tanaman yang kemudian mungkin tumbuh apa, biji-bijian, buah-buahan dan seterusnya. Jelas tanah yang bermanfaat. Tanah mengambil manfaat dari air, kemudian memberi manfaat kepada orang lain. Ibarat seorang yang dapat siraman ilmu, bermanfaat baginya dan dia sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, tanah yang menyimpan atau menampung air, lalu orang-orang pun mengambil air darinya, bermanfaat. Sekalipun tidak menumbuhkan tumbuhan, tapi air yang ditampungnya bermanfaat bagi orang lain. Ini juga ibarat mereka yang menerima ilmu, kemudian ilmu itu juga bermanfaat bagi orang lain. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kondisi yang pertama lebih tinggi daripada kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama lebih manfaat daripada kondisi yang kedua. Namun dua-duanya adalah gambaran bagi mereka yang kabul menerima, ya, kemudian manfaat. Yang ketiga adalah gambaran orang yang lam yarfa bidzalika ra'san, ya. Sama sekali tidak manfaat baginya ilmu yang sampai kepadanya. Nah, ini gambaran orang yang menolak. Gambaran orang yang menolak. Apalagi yang ditolaknya adalah kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Maka ini jelas penolakan yang sangat berat, penolakan yang sangat berbahaya, karena dengan itu sama sekali dia berarti tidak menerima Islam. Ya. Dengan jelas insyaallah disebutkan dalam hadis ini gambaran tersebut. Dan insyaallah dengan ini pun jelas bahwa memang al-qabul menjadi salah satu syarat, ya, kalimat atau syahadat terhadap kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan penjelasan syarat-syarat berikutnya pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.